إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده قال ربنا جل وعلا في كتابه الكريم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah. Sifat bawaan manusia adalah tergesa-gesa. Tidak ingin berpikir panjang dan tidak mau banyak pertimbangan. Sifat bawaan manusia inginnya selalu cepat, instan dalam sekejap. Pagi ini menginginkan sesuatu, pagi ini sesuatu itu harus terlaksana. Punya rencana nanti, tidak mau ditunda-tunda. Nanti harus nanti. Sifat itu sangat terlihat pada anak-anak. Karena mereka tidak mampu menyembunyikan. Baik di wajah, baik di senyum, yang harusnya manis menjadi kecut. Karena anak-anak tidak mampu menyembunyikannya, terucaplah dalam kata-kata. Karena sebenarnya sifat bawaan itu bukan hanya pada anak-anak. Yang sudah dewasa dan telah menjadi orang tua pun sama. Kalau sudah punya keinginan, tidak mau untuk kemudian ditunda-tunda. Jika hal itu baik, ada hal yang patut disyukuri. Walaupun tetap harus dengan pertimbangan-pertimbangan. Tapi kalau itu sesuatu yang buruk, wala'iyazubillah, khawatirnya menjadi tipe orang yang tidak pernah tenang. Jika tidak melakukan keburukan. Maunya ingin berbuat buruk, maunya ingin berbuat buruk, maunya ingin berbuat buruk, ditunda-tunda tidak bisa. Di dalam agama kita, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, diajarkan untuk segala sesuatu itu ada tahapan-tahapannya. Ada fase-fase dan langkah-langkahnya. Misalkan Al-Quranul Karim. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala tidak sekaligus. Tetapi ala mukthin. Secara bertahap. Dan itu hikmah yang luar biasa. Tiap-tiap surat dan masing-masing ayat. Diturunkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sesuai dengan keadaan yang melatar belakangi. Ada sabab nuzulnya. Sabab nuzul ada yang kita ketahui, ada juga yang tidak kita ketahui. Akan tetapi Al-Quran itu memang diturunkan ala mukthin, secara bertahap, agar lebih mengena, agar lebih tepat terasa. penciptaan langit dan bumi, Allah Maha Mampu dalam sekejap. Tetapi pada prosesnya, langit dan bumi beserta seluruh isinya Allah ciptakan selama beberapa hari. Nah itu semua, ma'asyiral muslimin rahimakumullah, untuk mengingatkan dan menyadarkan kita bahwa kebaikan yang dilakukan, hasil manisnya belum tentu langsung bisa dirasakan. Boleh jadi buah dari kebaikan yang ditanam, yang mengambil manfaat dan melakukan panen, bukan yang menanam, tapi anaknya, cucunya, atau bahkan generasi setelahnya. Hari ini seseorang berbuat baik, boleh jadi manfaatnya Allah simpan. Pahala yang terbaik akan Allah berikan nanti pada hari kiamat. Bisa jadi. Yang penting berkeyakinan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala sebagaimana yang dia firmankan, anni la udhi'u amala amilin minkum min zakarin au unsa, bahwa aku, yaitu Allah subhanahu wa ta'ala, tidak mensia-siakan amalan yang dilakukan oleh hamba, laki-laki ataupun perempuannya. Yang terpenting selalu yakin, faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yarah, wa man ya'mal mithqala dzarratin syarran yarah. Setiap perbuatan sekecil apapun itu, walaupun seringan zarrah, mau diartikan biji sawi, biji gandum, biji atom, atau setitik debu, ataukah sebutir pasir, mau diartikan dan ditafsirkan, tetapi hal itu menunjukkan ahqarul asya, sesuatu yang paling ringan, yang paling kecil. Nah, barang siapa yang melakukan kebaikan, walau sekecil zarrah, maka dia akan melihatnya. Sebaliknya, yang melakukan perbuatan jelek, seringan apapun kejelekan itu pun akan melihat akibatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tetapi pada kesempatan subuh kali ini, yang ingin saya garis bawahi, dan ingin saya angkat sebagai contoh adalah berdakwah. Berdakwah itu artinya menanam kebaikan. Hasilnya seperti kita menanam, tidak mungkinlah biji itu ditanam hari ini, hari itu juga kemudian berbatang, berdaun, berbunga, lantas berbuah. Menanam hari ini, dirawat dulu. Biji yang diletakkan harus disiram, jangan sampai kekeringan, biar dia pecah, tumbuh tunasnya, dan terus berkembang sampai berbuah. Itu pun jangan salah pilih tempat. Jangan pula salah memilih media. Benih yang baik ditanamnya di media yang kurang baik, itu akan menghambat. Berdakwah kurang lebihnya pun demikian. Jangan pernah putus asa dan jangan juga sampai pesimis. Ketika kita mengajak kebaikan untuk orang, contoh lagi, ayah ibu kita. Setiap anak yang sudah mengenal dakwah salaf, dia mengerti wajibnya mentauhidkan Allah, dan dia sudah faham syirik adalah dosa paling besar di antara dosa-dosa besar. Tentunya juga berharap orang tuanya pun demikian. Orang tuanya mentauhidkan Allah subhanahu wa ta'ala, lalu meninggalkan kesyirikan. Tidak lagi membuat sesaji-sesaji, tidak lagi menentukan hari dengan hitungan baik ataupun buruk, tidak lagi menggunakan jimat-jimat, baik yang dipasang di badan, di rumah, di kendaraan, maupun di sawah dan kebun. Orang tua yang tidak lagi mendatangi dukun, orang pintar, atau apapun namanya. Orang tua yang betul-betul bertawakal kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Nah, setiap anak pasti menginginkan seperti itu. Menginginkan orang tuanya mentauhidkan Allah, meninggalkan kesyirikan. Setiap anak yang cinta kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam pun tentunya punya semangat agar orang tuanya juga mengenal sunnah Nabi lalu mencintainya. Otomatis mereka yang mencintai sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam meninggalkan kebid'ahan-kebid'ahan. Maunya anak yang sudah mengenal tauhid dan sunnah Nabi, sekali bicara orang tua menerima. Sekali ia menyampaikan, tidak ada penolakan. Iya, semua anak pasti seperti itu. Tetapi kan kenyataan itu tidak di tangan kita. Hasil bukanlah manusia yang menentukan. Nah, di situ yang diperlukan adalah kesabaran dan kesabaran. Kesabaran yang harus disepakati tidak ada batasnya. Kesabaran yang terus-menerus untuk dilakukan. Orang tua disampaikan dengan cara yang terbaik, dengan bahasa yang paling santun, diiringi dengan doa, memilih timing, waktu yang tepat, tidak ada kesan sama sekali menggurui, betul-betul bahasa seorang anak, bukan bahasa seorang ustadz. Seorang anak yang sedang meminta kepada orang tuanya, yang sedang merengek dan menangis kepada orang tuanya. Artinya semua unsur dakwah dengan hikmah itu sudah ditunaikan, tapi orang tua menolak. Bukan sekadar menolak, tetapi penolakannya luar biasa, keras, kasar, bahkan jelas-jelas menunjukkan ketersinggungan dan emosi. Itu realita, harus dihadapi. Pilih lagi waktu yang lain, terus, terus, terus, jangan pernah berhenti. Jangan sampai mengatakan, sudah berkali-kali saya kasih tahu. Sudah berulang-ulang saya sampaikan, tapi juga tidak menerima. Sampai di sini sajalah, sudah habis kesabaran saya. Jangan seperti itu. Di dalam berdakwah tidak mengenal putus asa. Di dalam berdakwah tidak ada kata menyerah. Sebagai manusia biasa, kadang-kadang muncul perasaan seperti itu. Gak bisa apa-apa, udah pesimis. Tapi jangan pelihara pesimis itu. Jangan biarkan terus menyerah. Harus ingat lagi, bangkit lagi. Siapa yang kita contoh dan siapa pula yang kita teladani? Tentunya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah di dalam As-Sahih meriwayatkan sebuah hadis dari Aisyah radhiyallahu anha, zaujin Nabi sallallahu alaihi wasallam, istri Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Imam Al-Bukhari rahimahullah, haddatsana Abdullah bin Yusuf At-Tinnisi rahimahullah. Qala akhbarana Ibnu Wahab, Abdullah bin Wahab Al-Misri. Qala akhbarani Yunus Ali bin Shihab Az-Zuhri. Qala haddatsani Urwah wa huwa Ibnu Zubair anna Aisyah radhiyallahu anha zaujan Nabi sallallahu alaihi wasallam haddatsathu annaha qalat lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hadis Aisyah menceritakan untuk kita pertanyaan yang diajukan oleh ibunda Aisyah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hal ata 'alaika yaumun kana ashadda min yaumi Uhud? Apakah Anda pernah mengalami peristiwa yang lebih dahsyat bila dibandingkan perang Uhud? Karena perang Uhud itu kan peristiwa yang sangat menyedihkan. Umat Islam yang semula bisa memukul mundur musuh, keadaan berbalik. Umat Islam yang kemudian keteteran, sampai melakukan penyelamatan-penyelamatan, naik di atas batu-batu, dan jalan menuju Gunung Uhud. Sudah, itu sudah diatur, dan sudah ditentukan jalur pelolosan, ya. Rute penyelamatan. Nabi Muhammad itu mundur, mundur, mundur. Sampai beliau naik di atas batu yang besar. Digendong. Ya, supaya beliau bisa naik di tempat yang lebih tinggi. Dipukul mundur, terus kepepet, kepepet, kepepet ke arah Gunung Uhud. Puluhan sahabat gugur. Sekian banyak yang luka-luka. Ringan maupun berat. Nah, orang-orang yang sangat dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam juga gugur waktu itu. Hamzah bin Abdul Muttalib, Mus'ab bin Umair, Anas ibn Nadhr radhiyallahu anhum ajmain, syuhada Uhud. Para sahabat yang gugur dalam perang Uhud. Nah, ibunda kita Aisyah menanyakan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pernah mengalami peristiwa yang lebih dahsyat dibandingkan perang Uhud? Qala, Nabi Muhammad menjawab, laqad laqitu min qaumiki ma laqitu. Sungguh, sudah banyak peristiwa yang aku temui dari kaummu, yaitu orang-orang Quraisy. Wa kana ashadda ma laqitu minhum yaumal aqabah. Yang paling berat aku rasakan, hari Aqabah. Yang dimaksud hari Aqabah di sini apa? Diterangkan juga di dalam riwayat yang sama. Bukan hari Aqabah, perjanjian Aqabah yang pertama dan yang kedua di bukit-bukit Mina ketika musim haji tiba, bukan itu yang dimaksud. Tetapi id aradtu nafsi ala bini Abdi Yalil ibni Abdi Kulal falam yujibni ila ma aradtu. Hari itu disebutkan di dalam syarah Sahih Bukhari yaitu Fathul Bari karya Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah, beliau menyebutkan riwayat Musa bin Uqbah di dalam kitab Al-Maghazi dari Al-Imam Ibnu Syihab Az-Zuhri annahu sallallahu alaihi wasallam lamma mata Abu Talibin tawajjaha ila Taif raja'a an yu'wuh. Ketika pamannya Abu Talib itu meninggal dunia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berangkat ke Taif dengan harapan kabilah-kabilah besar di Taif memberikan perlindungan. Karena semasa Abu Talib masih hidup, Abu Taliblah yang melindungi. Orang-orang Quraisy berpikir panjang kalau ingin mengganggu, apalagi secara fisik. Mengganggu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Selalu dilindungi, selalu dilindungi. Abu Talib meninggal dunia, jebol pertahanan. Mereka terus menekan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. mereka sudah mulai berani untuk mengganggu secara fisik. Maka Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif. Karena di Taif ada kabilah besar, kabilah Thaqif namanya. Kabilah yang dikenal sebagai kabilah pemberani dan petarung sejati. Fa'amida ila thalathati nafarin min Thaqif wa hum sadatuhum. Maka Nabi Muhammad SAW berangkat ke Taif, itu sengaja menemui tokoh-tokoh kabilah Thaqif. Ya. Abdi Yalil, Habib, Mas'ud, Abna'u Amrin. Ini tiga tokoh kabilah Thaqif yang ditemui. Fa'aradu alaihim nafsah. Wasyaka ilaihim mantahaka minhu qawmuh. Nabi Muhammad SAW menceritakan tentang kondisinya, dakwahnya, Islam itu seperti apa. Bagaimana perlakuan kaumnya. Faraddu alaihi akbaha raddin. Tetapi apa yang diterima oleh Nabi Muhammad SAW? Tokoh-tokoh Thaqif mewakili kabilah mereka menolak. Bukan cuma menolak, tetapi akbah raddin. Penolakan yang sangat menghinakan. Penolakan yang sangat menghinakan. Al-Imam Ibnu Sa'ad rahimahullah, dinukil oleh Al-Hafidh Ibnu Hajar, menyatakan anna dzalika kana fi Syawal sanata 'asyrin minal mab'ats. Itu terjadi pada bulan Syawal tahun ke-10 setelah kenabian. Nah, itu perjuangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menawarkan Islam kepada penduduk Thaqif, penduduk Taif yaitu kabilah Thaqif, bukannya ditolak dengan baik. Dicaci maki, dihina-hina, diusir bahkan. Betul-betul diusir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sampai di dalam beberapa riwayat sejarah, orang-orang Taif itu membuat dua baris. Barisan anak-anak, kanan-kiri. Nabi Muhammad itu diusir. Beliau berjalan di dalam barisan ini. Kanan-kiri orang ya. Anak-anak kecil, perempuan, Nabi Muhammad di jalan. Di tengahnya. Itu sambil dicaci maki, sambil dihina-hina. Betul-betul diacarakan penghinaan itu. Bukan cuma, sudah kamu sana pergi. Tidak demikian. Pulangnya Nabi Muhammad itu diiringi oleh orang-orang sampai dilempari dengan batu. Itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tentu berat itu terasa. Sebelumnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam punya harapan yang sangat besar sekali. Tapi nyatanya seperti tadi. Fantalaqtu wa ana mahmumun ala wajhi. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menceritakan untuk kita, maka saya pulang. Saya kembali wa ana mahmumun ala wajhi. Betul-betul bersedih sekali. Falam astafiq illa wa ana biqarni tsa'alib. Beliau berpikir itu, mahmum itu banyak pikiran. Dan orang yang mahmum itu terlihat di wajahnya, maka beliau mengatakan ala wajhi, di wajahku. Terus beliau berjalan meninggalkan perkampungan itu. Tersadar, artinya tersadar itu baru ingat kembali apa yang harus dilakukan dan apa yang telah terjadi. Falam astafiq illa wa ana bi qarni tsa'alib. Tidaklah saya sadar kecuali setelah sampai di qarni tsa'alib. Qarni tsa'alib itu juga dinamakan qarnul manazil. Juga disebut dengan Wadi Muhrim. Disebut dengan As-Sailul Kabir. Sebuah tempat yang ditentukan sebagai miqat penduduk Taif dan yang searah dengan mereka. lokasinya dingin, sangat sejuk sekali, mikot yang termasuk sepi dibandingkan mikot-mikot yang lain, dibandingkan mikot Zulhulaifah ataupun mikot Yalamlam, itu yang apa kita rasa paling sepi, karena memang arahnya gunung-gunung tinggi, bukan apa dari arah negara-negara yang banyak penduduknya, karena juga bukan arah penerbangan. Itu Qarnus Tsa'alib, Qarnul Manazil, As-Sailul Kabir, Wadi Muhrim. Dari Mekah kurang lebih 70 sampai 80 km lah. Itu kalau lurus, kalau berputar bisa sampai 100 km tergantung rute yang dipilih. Farafa'tu ra'si, sesampainya di Qarnus Tsa'alib, saya angkat kepala ke arah atas. Fa idza ana bi sahabatin qad adhallatni. Ternyata ada awan yang terus bergerak mengiringi, menaungi. Fa nadhartu fa idza fiha Jibrilu. Saya perhatikan, ternyata di awan itu ada malaikat Jibril. Fa nadani, malaikat Jibril menyampaikan kepadaku. Faqala innallaha qad sami'a qawla qaumika laka wa ma raddu 'alaika. Sungguh Allah telah mendengar pernyataan kaummu untukmu dan bagaimana mereka menerimamu dengan buruk itu. Wa qad ba'atha ilaika malakal jibali lita'murahu bima syi'ta fihim. Dan sungguh Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan malaikat penjaga gunung untukmu, agar engkau bisa perintahkan dia dengan apa yang engkau inginkan terhadap mereka, orang-orang yang sudah mengusir Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Fanadani malakul jibal fasallama alayya. Malaikat gunung datang mengucapkan salam dan mengatakan, ya Muhammad, wahai Muhammad, faqala dzalika fi masyita. Pokoknya terserah Anda. In syi'ta an utbiqa 'alaihimul akhsyabain. Kalau Anda kehendaki, sekarang juga saya cabut dua gunung akhsyab itu. Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fathul Bari mengatakan, huma jabala Makkah Abu Kubaisin walladhi yuqabiluh wa ka'annahu qai'an. Yang dimaksud dua gunung itu adalah gunung Abu Kubais dan yang berada berhadapan, ada dua gunung batu besar di sana. Kata malaikat gunung, wahai Rasulullah, wahai Muhammad, sekarang terserah Anda. Kalau Anda mau, dua gunung batu besar itu saya cabut, kemudian saya lemparkan kepada mereka. Faqala an-nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bersabda, bal arju an yukhrijallahu min aslabihim man ya'budullaha wahdahu la yushriku bihi syai'an. Tidak, justru saya berharap suatu saat nanti Allah Subhanahu wa taala mengeluarkan dari anak-anak cucu keturunan mereka orang-orang yang beribadah kepada Allah saja dan tidak mempersekutukannya dengan apapun. Itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kata Ibnu Hajar Al-Asqalani, wa fi hadzal haditsi bayanu syafaqatin nabiyyi sallallahu alaihi wasallam ala qaumihi wa mazidi sabrihi wa hilmihi. Hadis ini menjelaskan untuk kita tentang betapa sayangnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kepada umat. Betapa tebalnya kesabaran dan sifat hilm Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, berlapang dada. Wa huwa muwafiqun liqaulihi ta'ala, dan itu sesuai dengan firman Allah Subhanahu wa ta'ala, fa bima rahmatin minallahi lintalahum. Hanya dengan disebabkan rahmat dari Allah lah engkau bisa berlemah lembut kepada mereka. Wa qaulihi, dan juga sesuai dengan firman Allah, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin, dan tidaklah kami mengutus engkau wahai Muhammad kecuali sebagai bentuk kasih sayang, sebagai wujud cinta, lil alamin, untuk seluruh alam semesta. Nah, ma'asyiral muslimin, jamaah salat subuh rahimakumullah, ini yang perlu untuk kita ingat selalu dalam berdakwah. Kita maunya sekali bicara orang terima. Tapi kan kenyataannya tidak. Ada yang kita ajak bicara dia cuek. Ada yang kita ajak bicara dia cuma angguk-angguk kepala. Ada yang kita ajak bicara lantas pergi begitu saja. Tidak sedikit yang kita ajak bicara dia mendebat. Dia tunjukkan bahwa dia lebih bisa. Dan kita bukan apa-apa. Apalagi dengan caci maki. Kita dianggapnya apa? Di antara yang perlu diingat adalah peristiwa ini, peristiwa dakwahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ke Taif, ke kabilah Thaqif. Belum tentu kita pernah mengalami seperti yang dialami oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam seperti ini. Belum tentu. Kita sepakat bahwa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah orang yang paling fasih. Kita mesti sepakat itu. Nabi Muhammad itu sangat fasih. Jadi ketika beliau menyampaikan tawaran Islam kepada penduduk Taif, itu kan sefasih-fasihnya. Kita pun sepakat bahwa Nabi Muhammad alaihi salatu wasallam ahrasun nas, orang yang paling semangat. Jadi ketika Nabi Muhammad berdakwah di Taif, itu bukan setengah hati. Bukan separuh jiwa. Tapi totalitas. Betul-betul beliau berharap, optimis sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan beliau memiliki ilmunya. Coba, itu ternyata juga bukan jaminan untuk dakwah yang disampaikan langsung diterima. Apalagi kita yang kadang salah bicara, tidak fasih berkata-kata, tidak tepat menempatkan kalimat. Harusnya kita bilang bapak, kita bilangnya kamu. Loh, pikiranmu begitu sih, padahal lebih tua dari kita. Intonasi aja belum tentu kita bisa mengatur dan menguasainya. Bukannya dengan intonasi turun dan merendah, ini malah naik dan meninggi. Seolah-olah kita menggurui. Padahal yang kita ajak bicara orang tua. Jadi fasih tidak, ilmu juga pas-pasan. Ketika menyampaikan juga separuhnya pesimis. Paling juga ditolak. Paling juga gak diterima. Susah orang itu. Apa iya? Apa bisa? Belum memulai saja sudah pesimis. Baru melangkah saja sudah tidak yakin. Baru akan memulai sudah menyimpulkan secara negatif. Kayaknya susah nih diterima sama dia. Gitu. Belum memulai. Baru melangkah. Semangatnya sudah hilang separuh. Nah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam paling fasih, paling berilmu, paling bersemangat. Wahyu langsung dari Allah subhanahu wa ta'ala. Memberikan pembelajaran buat kita. Bahwa hasilnya belum tentu didapat hari itu. Tetapi nanti setelah berlalu sekian waktu. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Di tahun 9 Hijriah. Di tahun 9 Hijriah barulah orang-orang Thaqif di Taif menyatakan Islam. Kalau kita hitung dari Islam pertama kali disampaikan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, itu artinya kurang lebih 22 tahun. Kurang lebih 22 tahun. 13 tahun di Mekah, tambah 9 tahun di Madinah. 13 tambah 9, 22 tahun. Kurang lebih. Kalau dihitung lagi, agak mundur. Sejak peristiwa Taif, ketika Nabi Muhammad berangkat ke sana secara langsung. Yang disebutkan oleh Ibnu Sa'ad rahimahullah itu 10 tahun setelah kenabian. Berarti ada sekitaran 12 tahun. Intinya lama. Bertahun-tahun. Setelah bertahun-tahun itu, Allah subhanahu wa ta'ala memberikan hidayah untuk kabilah Thaqif masuk Islam. Sudah prosesnya lama, tahapan-tahapannya berbelit-belit, durasi waktunya panjang, itu pun penuh dengan kebencian. Peperangan itu terjadi berkali-kali. Terutama dalam pengepungan Taif. Ghazwatu Taif namanya. Beberapa waktu setelah Perang Hunain selesai. Jadi ada Fathu Makkah ya, tahun 8 Hijriah. Fathu Makkah itu 8 Hijriah. Pada tahun itu juga bulan Ramadan ya. Bulan Ramadan 8 Hijriah. Ya, tahun itu juga setelah Fathu Makkah ada Perang Hunain. Setelah Perang Hunain ada peristiwa Ghazwatu Taif namanya, pengepungan kota Taif. Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam mengajak kaum muslimin, pasukan Islam untuk mengepung wilayah Taif, tempat berdiamnya kabilah Thaqif. Kenapa? Karena orang-orang Taif itu juga terlibat dalam perang Hunain. Terlibat dalam perang Hunain. Al-Imam Ibnu Hisham rahimahullah dan juga dalam referensi-referensi tarikh dan sejarah lainnya menyebutkan bahwa seusai perang Hunain ini orang-orang Thaqif kembali. Mereka kalah di sana. Mereka pulang ke Taif. Mereka tutup gerbang-gerbang kota. Aghlaqu alaihim abwa madinatiha wa sana'u sana'i 'alil qital. Mereka tutup gerbang-gerbang kota. Dan mereka melakukan persiapan-persiapan untuk menyambut datangnya serbuan dari orang Islam. Dan benteng-benteng Taif itu memang kokoh dan kuat. Secara letak juga udah tinggi di atas gunung. Tembok-temboknya pun dibuat tinggi. Jadi mereka menang itu, pegang ketinggian. Selain itu, mereka punya stok bahan makanan bisa sampai 1 tahun ke depan. Selama 1 tahun ke depan, kalau misalkan benteng itu ditutup, ya, kemudian dijaga dari atas dengan senjata-senjata jarak jauh, walaupun dikepung selama 1 tahun juga mereka masih mampu hidup. Mereka masih bisa bertahan. Nah, Nabi Muhammad SAW mengajak pasukan Islam itu untuk mengepung. Berkali-kali dicoba, tapi justru jatuh korban dari para sahabat. Sekali lagi karena posisinya sudah kalah strategis. Dihujani dengan anak-anak panah. Bahkan dalam satu peristiwa 12 sahabat meninggal dunia terkena anak panah. Maka atas usulan seorang sahabat, posisi pasukan Islam dibuat lebih jauh dari dinding benteng. Agar tidak tercapai jarak anak panah yang dilepas dari atas benteng. Dicoba, dicoba, dicoba. Satu bulan lebih, kira-kira 40 hari, dikepung itu udah. Coba, gagal, coba, gagal, coba, gagal. Sampai Nabi Muhammad mengatakan, inna qafiluna ghadan, besok kita pulang. Tidak perlu dilanjutkan. Sebagian sahabat merasa berat. Narji'u walam naftatihu ya Rasulullah. Kita pulang sementara benteng ini belum kita taklukkan. Kata Nabi Muhammad, ya sudah, lanjut lagi kalau kamu mau. Kalau kalian inginkan. Besok dicoba lagi, gagal lagi. Sekali lagi kalah posisi. Nabi Muhammad mengatakan, inna qafiluna ghadan, sudah, besok kita pulang. Barulah para sahabat pulang. Nah, di dalam perjalanan pulang, kepala kabilah Thaqif, itu mengikuti sampai mendekati kota Madinah, yaitu Tayyib, yaitu Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, itu sayyid qabilati Thaqif, itu beliau kepala suku bernama Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Beliau ikut dari belakang, hatta adrakahu qabla an yasila ilal Madinah fa aslam. Sebelum rombongan Rasulullah itu masuk kota Madinah, Urwah bin Mas'ud, kepala suku Thaqif, itu menemui dan menyatakan Islam. Hidayah. Wa sa'alahu an yarji'a ila qaumihi bil Islam. Beliau minta izin untuk bisa pulang ke Thaif mengajak kaumnya masuk Islam. Faqala lahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kama yatahaddatsu qaumuhu, maka Nabi Muhammad memberikan pandangan. Ada satu pertimbangan. Innahum qatiluk. Nanti kalau pulang kamu bisa dibunuh sama mereka. Walaupun kepala suku. Wa arafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anna fihim nakhwatal imtina'i alladhi kana minhum. Nabi Muhammad sangat faham betul dan mengerti bagaimana keras dan kakunya orang-orang Thaqif menerima Islam. Faqala Urwatu ya Rasulullah, ana ahabbu ilaihim min abkarihim wa yuqalu min absarihim. Kata Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi, wahai Rasulullah, saya lebih mereka sukai dan lebih mereka pilih, lebih mereka cintai dibandingkan keluarga mereka sendiri. Semangatnya sahabat Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Al-Imam Ibnu Ishaq rahimahullah mengatakan, wa kana fihim kadzalika muhabbaban muta'a. Dan memang demikian, Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi dicintai, dihormati dan ditaati oleh kaumnya. Fa kharaja yad'u qaumahu ilal Islam raja'a an la yukhalifuhu limanzilatihi fihim. Urwah bin Mas'ud pulang kembali ke Thaif ingin mengajak masyarakatnya masuk Islam dengan harapan mereka tidak menolak karena kedudukannya yang sangat dihormati. Falamma asyrafa lahum ala iliyatin lah. Sesampainya beliau di kampung, di Taif, wa qad da'ahum ilal Islam, beliau mengajak masyarakatnya masuk Islam, wa azhara lahum dinah, beliau terang-terangan menyatakan sudah masuk Islam, ramauhu bin nabli min kulli wajhin, malah diserang dengan anak-anak panah. Kepala sukunya sendiri dibunuh oleh mereka radhiyallahu anhu, dijadikan sasaran tembak panah itu radhiyallahu anhu. Thumma aqamat Thaqifun ba'da qatli Urwata ashhuran. Thaqif, kabilah yang sudah membunuh Urwah, itu mereka selama berbulan-bulan itu sudah merasakan ketakutan. Thumma innahum i'tamaru bainahum wa ra'au annahu la taqata lahum biharbi man hawlahum minal arabi wa qad bay'u wa aslamu. Mereka diskusi-diskusi sesama dan mereka mengambil kesimpulan tidak ada kemampuan lagi untuk melawan kabilah-kabilah lain yang sudah menyatakan bai'at dan masuk Islam. Setelah peristiwa Fathu Makkah kan, wa ra'aitan nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja. Engkau saksikan dan engkau lihat manusia itu berbondong-bondong datang menyatakan keislaman kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka sudah mulai ketakutan. Kenapa? Ada seorang sahabat Nabi Muhammad yang mereka bunuh dan itu adalah kepala suku mereka sendiri. Kepala suku mereka sendiri. Akhirnya mereka sepakat, sudahlah. Kita harus mengirim perwakilan negosiasi dengan Muhammad. Yang ditunjuk pertama adalah Abdu Yalil. Tapi waktu itu Abdu Yalil menolak kalau sendiri. Kenapa? Trauma dengan Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Jangan-jangan nanti berangkat ke kota Madinah pulang dibunuh juga sama Urwah, seperti Urwah bin Mas'ud Ats-Tsaqafi. Abdu Yalil meminta perwakilan-perwakilan. Dikirimlah 6 orang totalnya rombongan itu utusan untuk menemui Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berangkat mereka dari Thaif ke Madinah. Menjelang sampai di kota Madinah, beberapa sahabat mengetahui itu rombongan Thaif. Seperti Al-Mughirah bin Syu'bah disebutkan yang waktu itu sedang menggembalakan hewan ternak. Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu pun demikian. Mereka berlomba-lomba, saling berlomba menyampaikan kabar gembira kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu rombongan Thaif datang untuk masuk Islam. Rasulullah senangnya luar biasa. Disambut radhiyan, dengan ridho dan lapang dada. Disambut dengan hangat. Tidak ada tersisa benci. Tidak disimpan dendam. Bukan kemudian ingat yang dulu-dulu. Bayangkan diusir, dicaci maki, dilukai. Mereka selalu bersekongkol dan bersekutu dengan orang-orang Quraisy dalam sekian pertempuran dan peperangan. Mereka kirim bantuan personel orang, mereka kirim juga bantuan alat dan perlengkapan untuk memerangi Islam. Sudah banyak sahabat Nabi yang dibunuh. Bahkan kepala suku mereka sendiri dibunuh. Tapi ketika mereka datang ingin menyatakan Islam, diterima. Dibuatkan kemah di dekat masjid. Supaya bisa ikut mendengarkan Al-Quran yang dibacakan dan bisa menyaksikan sholat yang dikerjakan umat Islam. Sengaja memang pasang. Disambut, dimuliakan, dihormati. Wa kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala dhiyafatihim. Rasulullah sendiri yang menanggung proses jamuan untuk tamu-tamu itu. Kurang lebih 2 minggu. 15 hari lamanya mereka ada di kota Madinah. Itu datang bukan langsung menyatakan Islam. Belum langsung bersyahadat. Diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diberi kesempatan. Tidak ada kata pintu sudah tertutup untukmu. menyaksikan seperti itu, barulah Nabi Muhammad SAW menawarkan mereka masuk Islam. Mau masuk Islam tapi mengajukan beberapa syarat. Di antara syarat-syarat yang mereka ajukan adalah waqad kana fi masa'aluhu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an yad'a lahum at-taghiyata wa hiya lat la yahdumuha thalathata sinin. Mereka meminta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam agar patung berhala yang disembah-sembah oleh mereka, disebutkan dalam riwayat ini adalah Lata, namanya itu Lata juga, itu tetap dibiarkan, bisa dihancurkan 3 tahun kemudian. Nabi Muhammad tidak menerima syarat itu. Kalau masuk Islam ya hancurkan berhalanya itu. Terus mereka mengajukan syarat, ya kalau memang harus dihancurkan, jangan kami yang menghancurkan, jangan dengan tangan-tangan kami, tapi biar orang lain saja. Karena bagi masyarakat Thaqif, menghancurkan dan merusak berhala itu sesuatu yang sangat menakutkan dan tidak boleh dilakukan. Mereka mengajukan syarat supaya minuman keras khamr itu tetap boleh untuk dikonsumsi. Nabi Muhammad menolak. Mereka mengajukan syarat agar riba tetap boleh dipraktekan. Enggak boleh. Nabi Muhammad SAW tidak menerima syarat itu. Mereka meminta agar zina tetap dilegalkan. Nabi Muhammad tolak permintaan mereka. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditawar. Ada beberapa hal yang tidak bisa ditolelir. Tetapi ketika mereka mengajukan keberatan untuk zakat dan jihad, diterima oleh Nabi Muhammad. Mereka sempat mengajukan syarat, kami tidak mau berzakat, iya. Kami tidak ingin dilibatkan dalam jihad, iya. Itu sempat ditanyakan di dalam riwayat Jabir ibn Abdullah radhiyallahu anhuma. Hal itu ditanyakan kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dalam riwayat Abi Dawud. Apa kata Nabi Muhammad? Sayatasaddaquna wa yujahiduna idza aslamu. Nanti kalau mereka sudah betul-betul masuk Islam, itu kan baru proses mau masuk Islam. Baru tawar-menawarlah mereka. Kata Nabi Muhammad SAW, idza aslamu, kalau mereka nanti sudah masuk Islam dan belajar Islam, sayatasaddaquna wa yujahidun, mereka akan zakat dan juga akan haji, akan berjihad nantinya. Yang namanya zakat mal kan setahun sekali. Yang namanya berjihad juga untuk misi-misi tertentu, tidak setiap hari. Nabi Muhammad masih bisa berharap, setelah Islam nantinya mereka faham dengan kesadaran sendiri berzakat dan berjihad. Nah ini juga penting, hikmah di dalam berdakwah. Ketika kita menyampaikan dakwah kepada orang tua, jangan dibuat list daftar hal-hal yang gak boleh dilakukan. Jadi begini Bu, begini Pak, setelah mulai kenal dakwah salaf, ini televisinya ya dimasukin di gudang. Itu foto-foto Bapak waktu wisuda dulu sama Ibu ya diturunkan, dibaliklah minimalnya. Ya kan? Kemudian Ibu udah enggak boleh keluar lagi. Ya, ngikuti acara ini acara itu dengan berdandan. Bapak berhenti ngerokoknya. Ya kan? Itu pinjaman-pinjaman di bank besok kalau bisa ya dilunasi. Mumet orang tuanya. Pusing dia. Ajaran apa ini? Itu adik-adik yang masih sekolah di umum dikeluarin semua. Itu yang satu masih kuliah, udah gak usah kuliah, tarik aja ke rumah. Ibu berhenti dari guru, jangan jadi PNS. Mau makan apa kamu nak? Wajar orang tua bertanya seperti itu. Bertahaplah. Zakat itu kan rukun Islam. Itu ketika dinego, Nabi Muhammad SAW punya pertimbangan, nanti kalau udah betul-betul masuk Islam, kalau sadar pasti berzakat juga. Dan itu kan terbukti. Setelah Nabi Muhammad SAW wafat, sejumlah kelompok kan menolak untuk membayar zakat. Ada beberapa kelompok yang murtad. Khalifah Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu anhu memutuskan memerangi mereka. Ini siapa tulang punggung pasukan Islam? Orang-orang Saqif. Mereka bilang kita sudah masuk Islam yang terlambat, masa mau kita murtad? Udah terlambat, paling terakhir, masa mau membangkang? Gak bisa, kita harus memperjuangkan Islam. Coba persebaran Islam sampai di Pakistan, di tanah India, Sindh, itu melalui Panglima yang garis keturunannya dari Thaqif, Muhammad bin Qasim al-Thaqafi, keponakannya Al-Hajjaj bin Yusuf al-Thaqafi, garisnya. Sampai ke Afrika, menyeberang ke Eropa, itu dari keturunan siapa? Thaqif. Hasuna Islamuhum, keislamannya baik. Dari yang menentang, dari yang membenci, berproses 22 tahun kemudian baru mereka masuk Islam. Dan mereka membuktikan baiknya Islam mereka. Tokoh-tokoh dari Thaqif itu banyak sekali yang memperjuangkan Islam. Nah itu ketika mereka mau masuk Islam, nego kan. Gak mau zakat, gak mau jihad. Gak mau zakat, gak mau jihad. Nabi Muhammad sabar. Ya, yang penting masuk Islam dulu. Zakat kan setahun sekali. Jihad juga gak tiap hari. Ya, gak apa-apa. Masuk Islam mereka. Selama masuk Islam belajar, karena mereka mengerti konsekuensi syahadat la ilaha illallah Muhammad Rasulullah itu. Ngerti. Ya, yang semula tidak mau zakat, akhirnya mereka yang zakat. Bahkan mereka yang menghadapi orang-orang yang menolak zakat. Mereka yang semula menyatakan tidak mau terlibat dalam jihad, justru mereka yang terdepan di dalam berjihad. Dengan kabilah-kabilah yang lain juga tentunya. Sabar. Jadi ketika mau berdakwah kepada orang tua, bertahaplah. Yang paling terpenting kan kita tanamkan kesadaran beragama. Itu poin yang terpenting. Kesadaran untuk beragama. Yakin bahwa Islam itu sempurna. Segala sesuatu sudah diatur dan dibahas di dalamnya. Poin yang terpenting adalah bagaimana kita menanamkan cinta kepada Rasulullah, kepada mereka. Bagaimana kita ingatkan dan kita sadarkan bahwa manusia itu makhluk yang lemah. Yang selalu bergantung kepada Allah Subhanahu wa taala. Sehingga harus ingat, harus selalu meminta, harus selalu berdoa kepadanya. Bagaimana mengagungkan sunnah-sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah itu materi-materi awal itu. Insya Allah kalau sudah ilmu diterima, dakwah salaf itu akhirnya difahami dengan baik, tanpa kita bilang, tanpa kita minta, bahkan ya, orang tua kita pun akhirnya mengatakan, sudah nak, bapak minta dibelikan celana seperti celanamu itu, sirwal maksudnya. Dulu bapak yang bilang opo cingkrang itu. Berikutnya bapak yang menjadi tokoh cingkrang di kampung. Karena bapak yang cingkrang enggak ada yang berani bilang tokoh masyarakat. Bukan udah ikut-ikutan cingkrang tuh bapak tuh enggak. Yang dulu ibu selalu mendorong-dorong, "Ayo, kapan kamu CPNS? Kapan kamu CPNS? Kapan kamu CPNS?" Itu ada tawaran tuh kerja di Bank Indonesia tuh. Mama punya kenalan, orang baik, orang dalam tuh. Udah kamu masuk sana aja. Percuma kamu kuliah tinggi-tinggi, punya gelar sarjana. Cuma jadi pedagang madu. Wah, ada yang tersinggung nih pedagang madu ini. Kuliah-kuliah tinggi-tinggi jadi pedagang madu. Yang dulunya menuntut seperti itu akhirnya, wah enak sekali ya hidupmu ya nak ya. Akhirnya. Gitu. Coba ujung-ujungnya sebagai penutup ini ya. Dalam banyak cerita itu kan ada di sekitar kita. Bahkan mungkin panjenengan piyambak, Anda sendiri juga sudah mengalaminya. Itu ketika orang tua sudah tua. Ya orang tua itu sudah lemah. Gak bisa apa-apa. Orang tua sakit. Orang tua perlu diperhatikan. Dari sekian banyak anak yang diharapkan. Dan juga kemudian siap. Itu akhirnya yang salafi aja. Karena salafi itu kan dalam tanda kutip pengangguran. Ya kan? Yang kakakmu, wah dia sibuk tuh. Di kementerian ini, kementerian itu, ada tugasnya banyak. Itu adikmu, gak mungkin dia resign dari perusahaan. Yang itu mbakmu, sudah ikut suami. Yang satunya lagi, dari dulu memang gak perhatian sama orang tua. Kamu ajalah ya. Padahal sama juga sebenarnya. Yang salaf ini juga kerja di sebuah perusahaan. Tapi tanpa ragu, dia menyatakan resign dari perusahaan. Saya punya teman seperti itu namanya Mas Tias. Kerja di pabrik tambang, perusahaan tambang. Ibunya sakit-sakitan. Ibunya sakit-sakitan akhirnya, ya karena ngerti agama. Itu kan surga itu. Masa mau dilewatkan begitu aja? Izin sama pimpinan resign. Pimpinan bilang, kamu kalau resignnya sekarang gak dapat pesangon. Karena di luar waktu yang ditentukan perusahaan. Ya mungkin masing-masing perusahaan punya aturan sendiri-sendiri. Tapi kalau kamu mau tunggu sampai bulan sekian, kamu menyatakan resign, baru kamu betul-betul keluar dari perusahaan, baru dapat pesangon. Enggak mikir pesangon. Yang penting saya izin baik-baik keluar. Enggak dapat pesangon, enggak apa-apa. Pulang dia. Di rumah. Cuma beberapa bulan, ibunya meninggal dunia. Coba. Betapa menyesalnya dia itu kalau misalkan nunggu sampai dapat pesangon. Enggak dicari pesangon itu. Yang dicari ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang diinginkan adalah pahala. Dia rawat ibunya sampai meninggal dunia. Udah. Mudah-mudahan menjadi al-hasanat, kebaikan yang berlipat. Dan semoga kita pun seperti itu. Kita bisa bersabar. Berdakwah itu hasilnya bukan hanya hari ini. Tapi bisa jadi berdakwah itu hasilnya nanti 10, 20, 30 tahun ke depan. Kalau tidak sekarang, mungkin anak cucu mereka yang didakwahi sekarang. Hari ini kita bicara, hari ini kita menulis. Bisa jadi nanti manfaatnya setelah beberapa waktu. Hari ini kita bicara, hari ini kita sampaikan. Mungkin keluarga menolak. Tapi ada saatnya ketika keluarga mengatakan, kamu yang benar. Saya masih ingat berapa tahun yang lalu ketika kamu bilang begini dan begitu, kamu yang benar. Dan itu banyak kejadian. Wallahu a'lam bishawab. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.